Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال شيخ بن باز رحمه الله تعالى وقال والمخالف لحكم الله على حالين orang yang menyelisihi hukum Allah atas dua keadaan in khalafa hukm Allah istihlalan lidzalika fa huwa kafirun murtaddun. Keadaan yang pertama, orang yang menyelisihi hukum Allah tadi, jika dia menyelisihi hukum Allah dengan keadaan dia menghalalkan hukum tersebut, maka dia kafir murtad. Ini keadaan yang pertama, jika menyelisihi hukum Allah dalam keadaan dia menghalalkan penyelisihan tersebut dalam hukum tadi, maka dia kafir dan murtad. Wa in khalafa, ini yang kedua. Keadaan yang kedua, wa in khalafa dzalika litama'in wa hawa. Bahwa ya'rifu annahu mukhti'un wa annahu 'asin walakinnahu khalafa dzalika li rishwatin aw li qarabatin aw li asba'i dzalik. Sara bidzalika zaliman asyan kafiran kufran duna kufrin kama qala Ibn Abbas wa Mujahidun rahmatullahi alaihim. Keadaan yang kedua, orang yang menyelisih hukum Allah jika dia menyelisih hukum tersebut karena ada sisi tamak. Tamak itu dikatakan apa? Apa tamak? Rakus dalam perkara dunia atau karena hawa nafsu, dan dia mengetahui bahwasanya dirinya adalah salah. Dia tahu bahwasanya dia maksiat dalam menyelisih tersebut. Tetapi dia menyelisih hukum tersebut karena ada suap, karena urusan keluarga atau yang semisal dengannya, yang serupa dengan itu. Maka dia dalam keadaan menyelisih seperti ini zalim, bermaksiat, kafir, kekufuran, di bawah kekufuran kufur akbar. Kufur yang dia itu bukan kufur mutlak, tapi kufur apa? Muqayyad, yaitu kufur asghar. Sebagaimana pernyataannya Ibn Abbas dan Mujahid. Ibn Abbas seorang sahabi radhiyallahu anhuma. Mujahid adalah seorang tabi'i rahmatullah alaihim. Ini perkataannya a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Di sana ada sebagian penulis yang mensyarah Nawaqidul Islam juga. Ada yang namanya Ulwan, entah namanya siapa, pokoknya nama terakhirnya itu Ulwan. Bukan Muhammad Ulwan, gak salah. Dia dalam perkara ini, dalam perkara yang terkait dengan atsarnya Ibn Abbas, dia mendhaifkannya. Dan nampaknya orang tersebut memang dari pihak orang-orang yang terfitnah dengan jamaah takfir, mengkafirkan semua hakim yang menghukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa rincian sebagaimana yang dirinci oleh para a'immah ahlu sunnah wal jamaah seperti Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari para masyayikh. Atsar dari Abdullah bin Abbas ini didhaifkan. Tujuannya adalah untuk menerapkan pemahaman dia bahwasanya seluruh hakim yang menyelisih hukum Allah dihukumi ya Pak, kafir. Tapi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya atsar dari Abdullah bin Abbas adalah atsar yang sahih. Perhatikan ya ikhwah. Tafsir Suratul Maidah dalam kaset nomor 37 ini marojeknya, sumber ucapannya Ibnu Baz ini dalam menafsirkan surat Al-Maidah. Rekaman kaset nomor 37 bagian ba yang mentertibkan kaset rekaman tafsir ini adalah Al-Ajami. Bismillah ya ikhwah. Maka kalau itu untuk orang-orang yang ada di zaman kita ini bisa tengarai dalam menanggapi tafsirnya Abdullah bin Abbas, jika dia memang enggak puas dengan penjelasannya Ahlus Sunnah, kibarul ulama dalam perkara ini kebanyakannya adalah terjatuh dalam pemahaman fitnah takfir terhadap penguasa tanpa rincian. Ulwan itu ada orang yang namanya Ulwan. Lupa saya namanya. Nasir Ulwan entah siapa gitu. Nasir Ulwan enggak salah. Iya, begitu yang saya dengar. Pokoknya nama akhirnya Ulwan. Dulu pernah saya baca tulisan dia. Mungkin itu, wallah alam. Dalam hal ini perhatikan ya ikhwah, maka kalau itu rincian yang dijadikan pijakan dalam masalah memahami ini adalah dari kibarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh bin Baz dan yang lainnya, Albani dan yang lainnya, dalam masalah penghalalan. Dan salah akan disinggung di sini berikut ini. Mas'alatun qala rahimallahu taala al-qawaninu, al-qawanin jamak daripada kata qanun, qanun kata mufrad, kata tunggal, qawanin jamak. Al-qawaninu idza kanat la tukhalifu syara' fala ba'sa biha. Undang-undang yang dibikin oleh manusia diterapkan dalam suatu kepemerintahan dan semisalnya jika tidak menyelisih syariat tidak mengapa dengan undang-undang tersebut, yakni boleh. Tusamma bil qawanin wa tusamma nadzaman, dinamai undang-undang dan dinamai peraturan. Fakulu qanunin qanun mufrad, fa'ilnya muqannin yang membuat undang-undang, maka seluruh qanun, seluruh undang-undang yang fa'ul muslimin, seluruh undang-undang yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Wala yukhalifu syari'atallah la ba'sa bihi, tidak mengapa jika dia tidak menyelisih syariat Allah, la ba'sa bi, enggak mengapa dengan qanun tersebut selama bermanfaat bagi kaum muslimin. Contohnya fil murur. Murur adalah apa? Dalam isyaratul murur itu loh. Syaratul murur itu apa? Aturan-aturan lalu lintas, tidak boleh mendahului lampu merah, lampu hijau, lampu kuning dan semisalnya. Ya kan, ada beberapa tanda-tanda seperti turunan tajam, tikungan tajam. Ini semuanya adalah aturan murur. Murur itu adalah aturan lalu lintas. Ini enggak mengapa au fil qadha, dalam mahkamah. Seperti yang wujudnya KPK. Itu juga enggak mengapa. Cuma penerapan hukum terhadap orang yang kena jeratan KPK harus syar'i. KPK-nya enggak mengapa, boleh. Ya kan? Seperti Densus, kalau memang apa Densus apa Densus bahasanya? Apa manis bahasa Indonesianya? Bahasa kitanya. Artinya petugas-petugas yang ditugaskan oleh pemerintah jika tidak menyelisih hukum syar'i enggak mengapa. Rijalul hasbah. Rijalul hasbah itu adalah apa? Hasbah. Entah hasbah, Pak Aris. Rijalul hasbah itu seperti itu loh, Satpol PP. Nah, seperti itu. Orang salah parkir nanti di apa? Mobilnya di bawah. Kalau di Saudi biasanya salah parkir mobilnya di bawah. Atau dirantai. Nah. Dan yang lainnya. Itu namanya rijalul hasbah. Atau para rijal yang di orang-orang yang ditugaskan dalam pemerintahan untuk al-amru bil ma'ruf wal munkar seperti hansip, pertahanan sipil. Enggak mengapa, tapi pelaksanaannya harus syar'i. Enggak boleh mentang-mentang hansip kemudian ada orang zina didenda. Itu enggak boleh. Denda batu 2 kibik, 3 kibik atau dimbreng. Ini enggak boleh, harus hukum syar'i. Abidawair, dawair adalah kantor-kantor hukumiyah. Kantor-kantor pemerintahan yang di sana ada peraturan yang tidak menyelisih hukum syar'i enggak mengapa. Oh, fi ayyi makan di mana saja? Dawair hukumiyah, kantor-kantor pemerintahan. Atau di tempat mana saja, ini enggak mengapa. Selama tidak menyelisih syarat Allah Subhanahu wa taala. Cuma tentunya orang yang membuat harus landasannya adalah kepada kitabullah, bukan kemudian karena kawanin begini dari barat, nyontoh kafir. Tapi harus itu adalah kembali kepada pembahasan seperti tantangannya masalahul mursalah yang dibahas oleh ulama Islam, bukan nyontoh kufar. Fa inna syari'atallahi tujizuhu. Hal-hal tadi sungguhnya syariat Allah adalah membolehkannya. Maka dengan demikian harusnya itu adalah karena syariat Allah membolehkan begitu. Pemahamannya bukan berangkat dari apa? Nyontoh Belanda, nyontoh penjajah. Tapi berangkat kepada dari sisi syar'i, memang sisi syar'i tidak melarang. Maka di situ beda tentang sumber hukum. Ya kan? Maka itu perlu dibedakan. Seperti tarikhnya Asy'ariyah. Tarikhnya Asy'ariyah dalam isbatu sifat yang ada tujuh, dalam penetapan sifat-sifat Allah yang ada tujuh. Tarikhnya Asy'ariyah pakai apa? Akal. Karena akal mengakuinya, maka terapkan. Ahlus Sunnah menerapkan juga tujuh sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Tapi Ahlus Sunnah misalkannya adalah syariat menetapkannya, akal pun menerima. Nah, maka beda sumber. Walaupun hasilnya sama tapi beda sumber. Maka kalau itu seorang terus, kalau memang membuat peraturan-peraturan dalam pemerintahan atau tempat mana saja, jalan raya dan semisalnya, maka kembalinya kepada kebijakan syar'i, bukan kebijakan kepada akal saja atau niru kufar. Walaupun hasilnya sama tapi sumbernya beda. Fa inna kulla ma nafa'al muslimin wa lam yukhalif nassan min kitabillahi wa la min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la min ijma'il muslimin fala ba'sa la ba'sa bihi. Maka seluruh apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan tidak menyelisihi nas dari kitabullah, tidak menyelisihi nas dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihi ijma'nya kaum muslimin, maka enggak mengapa dengan seluruh apa yang tadi bermanfaat bagi kaum muslimin. Alasannya li annallaha jalla wa ala ja'ala syari'atahu muntadimatan kulli syai'in. Alasannya karena Allah jalla wa ala menjadikan syariatnya adalah muntadimah, teratur dalam segala sesuatu. Wa min syari'atillahi an tunadzamal umuru. Di antara syariat Allah, perkara-perkara itu diatur. Nah, perkara itu diatur, ada aturannya, ada tata aturannya, ada manajemennya. Manajemen bahasa apa toh? Bahasa apa manajemen itu? Bahasa Inggris. Sekarang kita sering dengar manajemen. Nah, kalau bahasa syariat, bahasa apa? Arabnya apa? Tandim. Tandim. Nah, tandim itu kita enggak mengingkari tandim. Siapa yang mengingkari tandim? Enggak boleh orang mengingkari tandim. Tapi bukan tandim hizbiyah. Nah, bukan tandim yang di situ adalah tandim yang sifatnya hizbiyah. Bicara A, B, C harus dari atasan. Kalau enggak atasan menentukan enggak boleh bicara. Itu tandim yang tidak syar'i. Jadi wa min syari'atillah an tunazzamal umur. Di antara syariat Allah adalah perkara itu diatur. Wa an la tuhmala al umuru. Jangan perkara itu diihmalkan, apa dilalaikan. Apa namanya tuhmal? Biarkan. Wa tunazzama wa yu'tana biha, diatur, diopeni. Itu perkara syar'i. Ya kan? Maka pendidikan yang serupa yang kita lalui ini termasuk pendidikan yang dikatakan sudah muntadhamah atau muntadhimah, sudah teratur. Ya kan? Tinggal orangnya yang mau mengikuti aturan yang telah dibikin atau enggak. Siapa enggak bilang yang enggak atur diatur? Ya kan? Juga perlu dipisahkan. Memang daras-daras yang perlu dipisahkan, itu diatur. Dinamai pendidikan formal atau non formal, ya kan? Kalau memang dikatakan formal itu yang ikut tata aturan yang dibikin oleh cara Belanda, cara penjajah, kemudian yang selainnya itu adalah tidak formal, bukan dikatakan non formal, itu adalah nggak benar. Itu sudah formal ini. Sudah formal. Jadwal yang kita atur sudah formal. Siapa yang enggak bilang enggak formal? Ya kan? Dibilang sekolah kamu dan non formal. Siapa bilang non formal? Sudah formal. Bukannya kalian cuma formalitas saja. Banyak peraturan-peraturan yang menyisi syar'i. Nah, ini kenapa? Diatur. Diopeni. Dalam semua perkara hatta yasiran nasu ala syai'in wadihin, supaya manusia itu berjalan di atas sesuatu yang gamblang, yumkin muhasabatum alaihi, di mana dengan peraturan tadi manusia itu mungkin bisa di muhasabah. Muhasabah apa di? Apa muhasabah itu? Diapakan Pak Aris? Apa? Dinilai, di koreksi, muhasabatun alaih, dikoreksi. Nah, begitu. Dihisab, di muhasabah, di koreksi. Wa akhdhum bihi, ini bisa dikenai sanksi dengan apa yang telah dilewati peraturan tadi, benar dan tidaknya. Wa mujazatuhum, perlu adanya balasan atas peraturan yang dilanggar. Alama fa'alu, atas apa yang dilakukan, dari keburukan ataupun kebaikan. Nah, ini penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Maka kalau itu seperti melanggar peraturan lalu lintas, kemudian nanti ditangkap. Nah, misalnya itu adalah perkara-perkara yang sifatnya adalah tidak mengapa. Kalau dibiarkan saja orang jalan semau-maunya, kalau di perkotaan kendaraan yang disitu sangat banyak, ya rusak. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang disebut dengan masalihul mursalah. Penerapannya perkara-perkara dunia. Perkara ibadah enggak ada lagi istilah masalihul mursalah. Kecuali dalam bagian sebagian orang yang menggunakan kias. Karena masalah-masalah mursalah itu adalah jika diterapkan tidak melanggar syar'i. Sekitar apa tidak melanggar syar'i, perkara yang tidak ada contohnya, perkara enggak ada larangannya. Jika diterapkan tidak melanggar syar'i dan mungkin berguna bagi kaum muslimin. Itu termasuk masalah mursalah. Di desa kita seperti ini, apakah layak dibikin apa? Lampu merah begitu. Atau wajib helm. Nah, ini perkara-perkara yang sifatnya enggak sesuai dengan kebutuhan enggak dibikin. Baik, itu tadi nukilan dari As'ilatul Jami' al-Kabir. Kesat nomor 2 bagian alif wandur adwa al bayan lisangkiti. Lihat tafsir adwa al bayan karyanya Imam Sangkiti rahimahullah taala. Jadi peraturan-peraturan yang terkait dengan perkantoran, mungkin kita masuk ke kantor disuruh ngisi formulir dalam mengurus masalah kepentingan surat jalan dan semisalnya, atau surat-surat apa yang dibutuhkan. Ini enggak mengapa. Tapi apakah wajib? Itu sesuai dengan kebutuhan. Enggak harus dikatakan wajib. Ya kan? Sebelum salah pernikahan. Apakah wajib harus diaktekan ke pemerintah? Enggak wajib. Ya kan? Itu enggak wajib. Jika enggak pun enggak dosa. Masa pernikahan harus diaktekan, dicatatkan ke pemerintah. Silakan kalau mau mencatatkan, kalau memang perlu, kalau enggak mengapa, enggak dosa. Berkata saya mukbul dalam kitabnya Tuhfatul Mujib. Bicara masalah tersebut, jawabnya apa? Dulu zaman Rasulullah ada pernikahan, enggak pernah. Orang itu catat, dicatat, ditulis. Ya kan, si Fulan, istrinya si Fulan, si Fulana, seperti itu. Fulana, istrinya si Fulan. Nah, enggak. Jadi hal tersebut ketika enggak butuh, enggak masalah. Maka dilihat selama tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti di negeri kita ini enggak, orang-orang itu enggak mau poligami, enggak bisa diizinkan oleh penguasa kecuali diridhoi oleh apa? Istri tua. Kecuali syarat-syaratnya istri tua dipenuhi. Nah, kalau enggak diridhoi enggak boleh. Itu adalah peraturan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak wajib izin kepada istri tua mau nikah lagi. Enggak wajib izin. Setelah nikah baru bilang aku ndek busemena ya wis mari. Ya ngamuk itu memang kalau enggak ngamuk ya kurang normal. Baik. Baik, Suila Ibn Basr kilalahu innama yarawna anna hunaka farqan baina may yaf'alul ma'siyata fanahkumu bi annahu muslimun fasikun aw naqisul iman wa baina man yaj'alul ma'siyata qanunan mulziman linnas ay man yukaffirunal qanuniyin man yukaffiruna qanuniyin. Perhatikan di sini innama hum yarawna, hum siapa yarawna? Orang-orang yang mengkafirkan tukang pembikin undang-undang, konuniyin. Konuniyin adalah orang-orang yang tukang bikin undang-undang. Di sana ada pihak yang melihat, punya pandangan kepada orang-orang yang tukang bikin undang-undang. Tentunya di sana ada perbedaan katanya. Kata orang ini ada perbedaan. Apa yang dibedakan antara orang yang melakukan maksiat, maka kita hukumi dia muslim fasik ataupun imannya kurang. Wa baina man yaj'alul maksiat qanunan mulzilin nas. Jadi antara orang yang melakukan maksiat, maka kita hukumi dia muslim fasik, imannya kurang. Dan antara orang yang menjadikan maksiat sebagai undang-undang yang mulzim kepada manusia, yang apa? Mulzim itu gimana? Yang mengharuskan manusia untuk mentaati undang-undang yang berupa tadi maksiat. Ini dibedakan. Jadi kemaksiatan dibikin undang-undang, manusia dibebani untuk mentaati. Ini hukumnya beda dengan orang yang melakukan maksiat saja. Kalau cuma melakukan maksiat kita hukumi muslim fasik, imannya kurang. Tapi kalau membikin undang-undang, yang itu maksiat, di mana undang-undang ini dibebankan kepada manusia untuk ditaati oleh manusia. Ini dibedakan katanya. Li'annahum yaqulun, karena mereka bilang la yutasawwar min kaunihi ab'at asy-syari'ata masalan wa aqsaha wa ja'ala badala qanunan mulziman. Mereka bilang, ini orang-orang yang mengkafirkan tukang bikin undang-undang. Ini dikenal dengan jamaah takfir. Yang ditulis di koran-koran di media masa itu dengan istilah jamaah takfir, sekarang ini sudah masyhur di koran-koran. Mereka itu para wartawan itu kenal jamaah takfir, kenal apa? Ansarud Daulah. Jamaah Ansar Daulah, kenal istilah tagut. Sekarang sudah masyhur di koran-koran itu. Kenal apa? Jihadi, salafi jihadi, salafi haroki. Nah, itu mereka sekarang istilahnya kenal di koran-koran ditulis. Enggak tahu siapa yang ngasih tahu. Tiba-tiba dimuat seperti itu. Jadi mereka yang punya pandangan enggak terbayangkan, enggak tergambarkan keberadaan orang tersebut atau seorang menjauhkan syariat contohnya. Waqsoha, sama saja menjauhkan. Aqsa yuksi, menjauhkan, menyingkirkan syariat. Kemudian dia membuat gantinya berupa undang-undang. Undang-undang ini mulzim. Apa mulzim itu? Mengharuskan supaya taati. Walau qala innahu la yastahilluhu la yutasawwar illa annahu imma annahu yastahilluhu aw yara annahu afdalu linnas aw masbadalika wa annahu yufariqu alladhi hakama fi qadiyatin khosatin liqarabatin aw liriswatin. Artinya orang ini mengatakan enggak tergambarkan dia membuat undang-undang berupa maksiat, dia menjauhkan syariat, menyingkirkan syariat dan bikin ganti undang-undang yang dibebankan kepada manusia walaupun dia tidak menghalalkannya. Ini enggak terbayangkan, melainkan dia pasti menghalalkannya. Syariat dibuang, diganti dengan undang-undang bikinan sendiri. Bagaimana terbayangkan dia tidak menghalalkan katanya? Enggak terbayangkan kalau enggak menghalalkan katanya. Atau paling enggak dia melihat bahwasanya bikinan dia itu lebih afdol untuk manusia atau yang semisal dengan itu. Dan ini sungguh beda dengan orang yang cuma menghukum dengan hukum di luar hukum Allah dengan satu perkara atau karena satu keluarga, karena urusan keluarga atau karena riswa, yaitu apa? Suap. Ya. Artinya kalau sudah dibikin undang-undang dan undang ini berupa maksiat, kemudian manusia dibebani untuk mentaati undang-undang itu, enggak mungkin kalau enggak menghalalkannya. Atau punya pandangan pasti ini lebih afdol untuk manusia daripada undang-undang Allah atau yang sebenarnya dengan ini. Dan ini beda dengan orang yang cuma menghukum dalam suatu perkara khusus karena urusan keluarga atau karena suap. Ini beda katanya. Jadi undang-undang yang dibikin umum, keumuman manusia, dan dibikin macam-macam banyak undang-undang, syarat Allah disingkirkan, ini enggak terbayangkan kalau enggak dia ini menghalalkan atau enggak minimal memiliki pandangan lebih afdol untuk manusia daripada hukum Allah. Maka enggak bisa kalau enggak kafir. Paham dari sini? Paham? Nah itu. Maka mereka punya pandangan bahwasanya ini jelas enggak bisa dikatakan enggak kafir. Maka kafir. Fa'ajaba bas al-qa'ida lazimul hukmi laisa bihukmin. Bas itu apa artinya? Bas apa maknanya bas itu? Cukup. Qa'ida yaitu ada qa'ida lazimul hukum, bukan hukum. Konsekuensi hukum, bukan hukum. Konsekuensi hukum bukan hukum. Artinya membuat undang-undang berupa maksiat kemudian dibebankan kepada manusia agar manusia mentaati undang-undang tersebut, ini konsekuensinya bukan hukum. Nah, itu bukan menuntut kafirnya orang yang membuat tadi. Qad yuqalu billadhi hakama li hawahu aw li qaribihi annahu mustahilun. Bisa juga dikatakan. Bisa juga dikatakan pada orang yang menghukum, menetapkan hukum dengan hawa nafsunya, karena hawa nafsunya atau karena keluarganya. Bisa juga dikatakan dia ini menghalalkan. Yulzimuhu dhalik, dia mengharuskan seperti itu. Nah, sama saja. Hadza ma huwa bilazimil hukum, ini tidaklah kelaziman hukum. Hadza fima baina wa baina Allah, ini adalah antara dia dengan antara Allah, antara dia dengan Allah azza wa jalla. Membikin undang-undang berupa maksiat, kemudian manusia dibebani untuk mentaati undang-undang tersebut, itu urusannya dia dengan Allah. Penghalalan atau tidak, itu harus ada. Dan artinya kalau menghalalkan, urusan dia dengan Allah. Tanpa kita ketahui, enggak bisa. Amma fima baina wa baina nas fa yajibu 'alal muslimin idza kanat daulatan muslimatan qawiyatan tastati'u an tuqatila hadza li ayyi shay'in la yahkumu bima anzalallah. Adapun keterkaitan antara dia dengan antara manusia, maka wajib atas kaum muslimin jika di sana ada daulah muslimah, negara muslimah kuat, mampu untuk memerangi ini. Li aisyin, kenapa dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Yuqatilu qitalal murtadin, maka orang yang membuat hukum di luar hukum Allah diperangi dengan peperangan murtadin. Li anna difa'a anil hukum bi ghairi ma anzalallah mislu difa'i anil zakat wa adam ikhrajiz zakat. Jadi kalau ada daulah muslimah kuat dalam menentang suatu peraturan yang dibikin untuk mengatur manusia dan itu adalah bukan syariat Allah, ini boleh, negara ini boleh memerangi perkara tersebut. Kenapa dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Maka diperangi dengan peperangan orang-orang yang murtadin. Paham di sini maksudnya? Gimana Pak Aris pemahamannya? Coba. Gimana? Sampai di mana pemahaman ini? Apa maksud perkataan ini? Pak Muksin? Secara dong? Secara lahir. Jadi, kalau di sana memang ada jamaah yang kuat, daulah yang kuat, mampu memerangi, kenapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah? Maka dia, maka orang tadi, kelompok tadi yang membuat undang-undang di luar hukum Allah tadi diperangi dengan peperangan orang-orang yang murtad. Kenapa? Karena pembelaan dia dari hukum dengan selain apa yang Allah turunkan seperti pembelaan dia terhadap zakat dan tidak mau mengeluarkan zakat. Paham ini? Jadi ketika mereka ditekan supaya menghukum dengan hukum Allah kok dia tidak mau, maka diperangi dengan bentuk peperangan seperti Siddiq, Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lain memerangi mani'u zakat, orang-orang yang menghalangi menunaikan zakat. Buktinya yaitu apa? Dengan pembelaan dia terhadap hukum selain hukum Allah, ini seperti pembelaan dia enggak mau membayar zakat. Bal akbaru wa atau bahkan lebih besar daripada enggak mau membayar zakat saja. Lebih besar. Yakni kejahatannya lebih besar dengan orang yang tidak mau menunaikan zakat. Orang yang membuat undang-undang di luar hukum Allah SWT kemudian disuruh berhenti enggak mau, maka diperangi. Peperangan terhadap orang-orang yang murtad. Kalau dia enggak mau berhenti, dia ini risikonya lebih besar daripada orang-orang yang tidak mau membayar zakat ketika diperangi oleh Abu Bakar Siddiq dan para sahabat. Maka dikatakan yakunu kafiron, menjadi orang kafir dengan pembelaan terhadap selain hukum Allah tadi. Wasaraha bi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi hadza, yang mempertegas perkara ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala kita luhu yakunu kita lal murtadin, memerangi orang tersebut, pembelaan terhadap hukum selain Allah tadi, peperangannya terhadap orang tersebut seperti memerangi orang-orang yang murtad. La kita lal usad bukan memerangi orang-orang yang berbuat maksiat. Idza dafa'u an batilihim, jika mereka membela dari kebatilan mereka. Naqalahu anhu fi Fathul Majid. Yang menukil dari Ibnu Taimiyah ini adalah dinukilkan dalam kitab Fathul Majid. Nomor 3 tentangnya lihat waqala Ibn Bas aidan fi syarhi Riyadhus Shalihin. Dalam syarah Riyadhus Shalihin kesatu nomor 8 bagian alif apa tasjilat bardain. Idza tahada wujubaha kafara au qatala dunha kafara. Jika mengingkari kewajiban hukum di luar hukum, jika mengingkari kewajiban hukum syariat Islam, kafir. Atau membela undang-undang dan selain Allah, kafara juga. Auqa taladunaha kafara. Pemaknanya Pak Aris? Ini nomor 2 atau nomor 3? Oh, belum. Ya, bisa akhir. Taib. Dalam maksud bab tafsir tauhid fi qitalil Tatar, dalam memerangi Tatar. Maksudnya apa? Ketika zaman Timur memerangi Tatar. Dzakara hadza rahimallahu anna kita lahum laisa misla qitalil usad bal qitalil murtadin. Syekh Islam menyebutkan bahwasanya memerangi orang-orang tadi bukan seperti memerangi orang-orang maksiat, bahkan seperti memerangi orang-orang murtad. Li anna difa'ahum minal maksiyah mislu difa'i mani zakat. Fi ahdi Siddiq sawak bisawak. Karena pembelaan mereka terhadap maksiat seperti pembelaan mereka terhadap orang-orang yang pembelaan orang-orang yang menghalangi zakat, enggak mau membayar zakat di zamannya Siddiq, zamannya Abu Bakar Siddiq, sawak di sawak persis. Jadi ringkasnya, kalau orang yang membuat hukum di luar hukum Allah sampai membela hukumnya yang buatan dia sendiri tadi, maka diperangi seperti peperangan terhadap orang-orang yang murtad. Qala sa'il hafidhakumullah al'an binisbah limani zakat idha qatala alaiha kulna innau yuqatalu kitala kufrin. Fa'ajaba la syakka. Orang yang bertanya bilang, semoga Allah menjaga kalian. Syekh bin Bas maksudnya, semoga Allah jaga oleh Allah. Semoga Allah menjaga bin Bas. Sekarang keterkaitannya dengan orang yang melarang zakat, orang yang enggak mau bayar zakat. Jika dia berani membela diri sampai berani mengadakan peperangan demi mempertahankan diri enggak bayar zakat, kita katakan orang tersebut diperangi dengan peperangan kekufuran. Zaman Syekh bin Bas, la syakka enggak ada ragu. Jadi orang yang tidak mau menunaikan zakat, disuruh zakat enggak mau, bahkan berani apa? Pakai senjata demi membela diri karena dia enggak mau bayar zakat. Maka orang tersebut diperangi dengan peperangan terhadap orang-orang kafir. Kata Syekh bin Bas, la syakka, enggak ada keraguan dan enggak ada keraguan, iya seperti itu. Qala sa'il li anna imtina'ahu wa qitalahu ala dalika dalilun ala jahdihi lil wujub. Orang yang bertanya bilang, karena dia menghalangi enggak mau bayar zakat, bahkan dia berani pakai senjata enggak mau bayar zakat, ini sebagai bukti bahwasanya dia mengingkari kewajibannya. Fa'ajaba, maka Syekh bin Bas menjawab, bakadzalika difa'u man hakama man yahkumu bi ghairi ma anzalallah idza dafa'a man yahkumu bi ghairi ma anzalallah wa qala ma arji'u fa huwa difa'ul mustahil. Demikian juga pembelaan orang yang berhukum, yang menghukum dengan selain apa yang Allah turunkan, jika dia membela diri orang tersebut, orang yang menghukum di luar hukum Allah tadi, dia membela diri dan dia bilang, aku enggak akan rujuk, tetap akan kuhukum dengan hukum selain Allah, maka ini adalah pembelaan yang sifatnya pembelaan menghalalkan hukum tersebut. Jadi hukumnya apa? Hukumnya kafir. Ini ya apa bahayanya. Nomor 3 ketika kita dilihat idza jahada wujubaha kafara au qatala dunaha kafara. Jika mengingkari kewajibannya dia kafir atau berani pakai senjata demi membela diri enggak mau menunaikannya maka juga kafir. Wa qala lakin la yakfuruna bil mana illa idza qatalu dunaha fa qitaluhum dunaha alamatun ala jahdiha. Akan tapi sekedar enggak mau membayar zakat ini bukan kafir. Tapi jika mereka sampai berani pakai senjata demi mempertahankan diri enggak mau bayar zakat, maka mereka perang ini demi membela diri enggak mau bayar zakat ini sebagai tanda orang ini memang telah mengingkari kewajibannya. Paham di sini? Nah, itu. Wa qala fi syarhi Fathul Majid. Kesat nomor 5 bagian alif. Walam mamtana'a qaumun min zakat wa qalu la nu'addiha qatalahum siddiq hatta yu'attuha. Berkata Syibn Baz dalam kitab Syarhu Fathul Majid. Kesat nomor 5 bagian alif dan a. Tatkala kaum mencegah diri enggak mau membayar zakat dan mereka bilang kami enggak mau menunaikannya. Diperangi oleh Siddiq sampai mereka menunaikannya. Li anna imtina'ahum min ada'iha nau'u jahdin laha. Karena apa imtina'nya apa? Karena penolakan mereka dari menunaikan bayar zakat ini sebagai bentuk dan macam pengingkaran terhadap zakat tersebut. Falabu ta'ayyal tazimu bi ahkamil Islam. Maka kalau itu keharusannya mereka itu iltizam konsis dengan hukum-hukum Islam. Wa qulu ta'ifatin abad wa asarrat wa qalu la nuzakki aw la nasumu ramadan fa ala waliyil amr ayyuzahidahum hatta yaltazimu bi syar'illah. Seluruh ta'ifah, seluruh kelompok enggan dan terus menerus dan dia bilang dan mereka bilang kelompok tersebut kami enggak mau membayar zakat, kami enggak mau puasa Ramadan, maka kewajiban waliyul amr untuk memerangi mereka sampai mereka iltizam dengan syariat Allah. Maka seharusnya wali amr di negeri kita ini ya memerangi orang-orang enggak puasa itu. Ya kan? Kalau enggak puasa bebas, kalau judi diuber-uber. Enggak sholat bebas. Nah, aduh pitik dibikin peyok. Nah, ini clear. Nah. Baik. Karena memang sudah bukan syar'i. Kenapa demikian? Li'anna kita lahum ala hadza nau'u jahdin wa nau'u inkarin. Karena satu kelompok tadi kok sampai berani pakai senjata demi mempertahankan diri enggak mau menunaikan zakat, enggak mau puasa Ramadan dengan menggunakan senjata kekuatan, ini bentuk pengingkaran. Termasuk bentuk ingkar kewajiban tersebut. Lakin qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam fi Kitabil Iman. Kan tapi berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam Kitabul Iman halaman 57 jihadu Abi Bakrin As-Siddiq rahmatullah alaihi bil muhajirin wal ansar alaman al-arab az-zakata kajihad Rasulullah sallam ahla syirik sawa la farqa bainahuma bisabki dima wasabi dzuriyah waqtinamil mal. Berkata Abu Ubaid Qasim bin Salam dalam Kitabul Iman halaman 57 jihadnya Abu Bakar Siddiq semoga Allah merahmati beliau dengan para muhajirin dan ansor atas orang yang enggan menunaikan zakat dari kalangan orang Arab ini persis dengan jihadnya Rasulullah SAW terhadap ahlu syirik, sama enggak ada beda di antara keduanya. Enggak ada beda dengan jihadnya Abu Bakar dan jihadnya Rasulullah terhadap ahlu syirik, sama. Di mana bahwasanya mereka ahlu syirik dalam penumpahan darah. Ya, wasab biduri ya, Pak. Menawan anak-anak dan mengambil harta ghanimah. Fa inna makanu mani'ina laha ghairu jahidina biha. Sungguh mereka itu dulunya adalah cuma enggan enggak mau bayar, bukan pengingkaran terhadap zakat. Entah. Wa qala Ibnu Taimiyah wa sahaba lam yaqulu hal anta mukirun biwujubiha aw jahidun laha. Ibnu Taimiyah bilang, sahabat tak pernah bilang kepada orang-orang yang diperangi, apa kalian ini mengakui kewajiban zakat atau mengingkari? Ini enggak pernah. Hadza lam yuhadkan sahaba bi hal ini, enggak pernah ada cerita dari para sahabat bahwa saya mereka itu tanya terhadap orang yang diperangi itu, kalian ini mengakui wajibnya atau memang mengingkari? Enggak pernah. Cukup dengan mengingkari di cukup dengan apa? Enggak mau membayar diperangi. Mau mengatakan wajib atau enggak, selama enggak mengatakan enggak mau menunaikan diperangi. Bal qala Siddiq li Umar, bahkan Siddiq bilang kepada Umar, wallahi la mana'uni anakon laqataltum alaman iha. Demi Allah, kalau mereka ini enggak mau membayar kepadaku anakon anak unta, sungguh akan ku perangi mereka atas enggannya mereka enggak mau menunaikan membayar anak unta. Faja'alal mubih mujardal manak la jahdal wujub. Abu Bakar Siddiq menjadikan bolehnya memerangi mereka cuma sekedar tidak mau membayar, bukan karena pengingkaran terhadap kewajiban. Paham ini? Wa qad ruya anna tawaifa minhum kanu yukiruna bil wujub lakin bakhilu biha. Dan sungguh ada riwayat bahwa sekelompok dari mereka dulu itu mengakui kewajibannya cuma mereka itu bakhil, enggak mau membayar saja, tapi diperangi. Wa ma hadza fasiratul khulafa fihim siratun wahidatun. Bersamaan dengan ini, di antara mereka ada yang mengatakan wajib tapi enggak mau membayar, tapi sejarahnya para khulafa terkaitan dengan orang-orang yang enggak mau membayar tadi, sejarahnya satu, yaitu semuanya memerangi. Wasammauhum jami'ahum ahlariddah ila akhirih. Seluruhnya dinamai ahluriddah. Orang yang enggak mau menunaikan bayar zakat dinamai ahluriddah. Yang mengakui wajib atau enggak mengakui wajib, semuanya selama enggak membayar dikatakan ahlu riddah, orang-orang yang dinamai murtad. Kama fidurur saniya jilid ke-10 halaman 178. Undur hunaka ta'liqul allama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab ala hadzal maudhi', dan lihatlah di sana komentarnya al-allama Abdullah bin Muhammad, yakni putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya Abdullah, dalam permasalahan ini. Wa kitab, dan lihat wa kitab Ghurbatul Islam lil allama Hamud At-Tuwaijiri. Kitab Ghurbatul Islam karyanya al-allama Hamud Tuwaijiri, ulama Saudi yang meninggal pada tahun-tahun zaman kita ini. Jilid 1 halaman 192. Wa qala Allama Abdul Latif fi Misbahid Dalam. Berkata Allama Abdul Latif dalam Misbahid Dalam halaman 447. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu kaffara wa qatala man yazakat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengkafirkan dan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Wa qala Abdul Latif pada halaman 525, yukhatibu rajulan, yakni Abdul Latif yukhatibu rajulan, ngomong terhadap orang. Wa ma taqulu fi man zakat alladzina qatalahum Siddiqu? Apa yang kau katakan wahai fulan pada orang-orang yang enggan membayar zakat yang diperangi oleh Siddiq? Wa jama'atil sahaba ala takfirihim, dan sahabat telah berijma atas pengkafiran terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Entah. Yakni mereka-mereka yang diperangi Siddiq itu dikatakan oleh para ulama adalah mereka adalah kufur, mereka orang-orang yang diperangi dengan peperangan kafir. Nah, karena mereka berani membela diri karena enggak mau bayar zakat pakai senjata. Wa qala dalam wa qala fi safha 549 halaman 549. Ma waqa'a min Umar radhiyallahu anhu min at-tawaqquf fi kitab liman zakat wasdalalihi bil hadis Allah terkini kita la yadul ala annau yara islama tariki zakat wa sabata anhu annau saraha bi kufri tariki al-hajj wa lam yaqtulhu. Apa yang terjadi dari Umar radhiyallahu anhu terkait dalam tawakufnya beliau tidak langsung mau memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat, dan pendalilan beliau dengan hadis atas orang yang atas apa atas beliau enggak mau memerangi ini, pendalilan beliau ini bukan menunjukkan tawakufnya beliau ini, beliau ini bukan menunjukkan bahwasanya dia itu punya pandangan mereka itu Islam karena tidak mau bayar zakat, bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena telah tertetapkan dari beliau, yakni Umar, bahwasanya Umar telah mempertegas kafirnya orang yang tidak mau haji, kafirnya orang yang meninggalkan haji, dan beliau tidak membunuhnya. Fa masalatul qitali la tastazimu takfiran. Masalah peperangan enggak mengharuskan pengkafiran, dan takfiru la yastalzimu qitala. Demikian juga pengkafiran enggak mengharuskan peperangan. Hadza bi'tibari aslil khilaf, ini dilihat dari sisi apa? Asal muasal perselisihan. Waqad sallama al-Faruq li Siddiq. Umar ternyata apa? Ujungnya apa? Salamannya apa? Menerima apa yang ditegaskan oleh Siddiq Abu Bakar. Dan Umar iltazama, waltazama, dan Umar iltazam komitmen kepada apa yang dijadikan mazhab oleh Abu Bakar tentang wajibnya memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Wasaratil mas'alatu ijma'iyatan, maka masalah menjadi masalah yang sudah ijma', enggak ada lagi khilaf. Wa idza ijma'u 'alal qital famal mani' min at-takfir. Kalau mereka para sahabat telah berijma atas memerangi mani' zakat, apa penghalangnya kalau mereka dikatakan kafir? Waqad taqaddama kalamu Syekh Al-Islam fi takfiri mani' zakat, telah lalu kalamnya Ibnu Taimiyah tentang pengkafiran orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Wa ashabal lam yufarriqu baina man jahadal wujub wa baina man mana'aha wa lam yu'addiha ma'itirafi bil wujub. Artinya para sahabat tidak membedakan antara orang yang mengingkari kewajiban dan antara orang yang tidak membayar dan tidak menunaikannya dan masih mengakui kewajibannya, tidak dibedakan. Selama enggak membayar diperangi seluruhnya, dan dinamai dengan apa? Ahlu riddah. Nah, di sini berarti ya. Qala sa'il ha'ula'i maqtu'un bi annahum sa apa ini? Sayastamituna. Fa'ajaba idza waqa'a kafaru. Berkata orang yang bertanya, mereka itu pasti mereka akan mematikannya. Sestamitun, istamata istamitun, apa? Memati, matikan. Jadi apa? Mematikan hukum syar'i. Digantikan hukum selain Allah. Maka beliau Syekh pernah menjawab, jika mereka terjadi seperti itu maka kafir. Idza waqa'a wa qila lahum uhkumu. Jika terjadi dan dikatakan kepada mereka, hukumlah dengan apa yang Allah turunkan, wa illa qatalnakum fa abau yakfurun wa illa adzan fihim. Jika dikatakan kepada mereka, hukumlah wahai kalian dengan apa yang Allah turunkan, kalau enggak kalian mau menghukum dengan apa yang turunkan, kami akan memerangi kalian. Ternyata mereka enggak mau menerapkan hukum Allah, maka mereka kafir dengan enggan tersebut. Inilah anggapan kita terhadap orang-orang itu, seperti itu. Qala sa'il, orang yang tanya bilang, hadza tanfihim ahsanallahu ilaik. Apakah begini kita pakai memiliki prediksi terhadap mereka? Semoga Allah berbuat baik pada engkau ya Syekh bin Baz. Fa'ajaba, ma fi syak, enggak ada keraguan. Inilah anggapan kami terhadap mereka. Enggak ada lagi ragu. Adzan fihim hadza. Inilah anggapan kami tentang perkara ini. Lakin hukum bi ghoridzan, lakinnal hukum bi ghoridzan. Akan tapi hukum bukan pakai don, pakai prasangka. Naam. Adzan fihim syirk wal kufur. Kita punya anggapan terhadap mereka adalah syirik dan kufur. Lakin yatawarru insan an qawlihi kafir. Kalau punya anggapan bahwasanya mereka adalah syar dan kufur, itu iya anggapan. Akan tapi seorang insan itu warak dari mengatakan dia kafir. bahwa hati-hati. Tidak mengatakan kafir, tapi kita punya anggapan apa? Buruk dan kafir dan kekufuran. Jika disuruh menghukum kok enggak mau, ya buruk. Inilah don kami terhadap mereka. Cuma seorang insan itu memiliki warak untuk mengatakan kafir. Illa idza urifa annahu istahallahu, melainkan jika diketahui dia menghalalkannya. Baru enggak ada lagi warak-warak langsung dikatakan kafir. Cuma anggapan buruk kita, mereka itu nampaknya menghalalkan dan nampaknya memang mengkufuri hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca lagi, diulang-ulang biar kita paham. Qala sa'il hadza dan fihim ahsanallahu ilaik. Apakah seperti ini dan kita kepada mereka? Semoga Allah berbuat baik kepada engkau ya Syekh. Jawabannya ma fi syak, enggak ada keraguan dan seperti itu. Dan fihim hadza. Anggapan kita terhadap mereka itu seperti itu. Lakin hukum itu bukan dengan don. Tapi memastikan hukum dengan bukan dengan don. Don iya, kita persangka seperti itu. Tapi kalau kita pastikan dengan hukum, enggak. Kecuali diketahui dia menghalalkannya baru dipastikan. Don fihim syarru wal kufur. Kita punya anggapan pada orang-orang yang hukum di luar hukum Allah itu adalah buruk dan kekufuran. Akan tetapi seorang insan ya tawarrok. Apa ya tawarrok? Berhati-hati dari mengatakan kafir. Melain jika diketahui illa, apabila diketahui dari dia bahwasanya dia menghalalkan, baru dikatakan kafir. Nasallallah ala afiyah. Tayyib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ya khawah, itu pernyataannya saya benbas tentang bagaimana anggapan terhadap orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah. Anggapannya jelek. Jadi jangan kita kemudian, jangan suudon. Bahkan kita wajib suudon. Benar-benar ini.